yang pasti di dunia ini. Semua yang terjadi telah tertulis rapi. Ada yang lahir dan ada yang mati. Yakinkan diri semua dari ilahi Rabbi. Insya Allah kita mulia. Insya Allah kita jaya. Insya Allah masuk syurga. Without Allah we go to hell. Tak ada yang pasti di dunia ini. Semua yang terjadi telah tertulis rapi. Ada yang menang dan ada yang kalah. Tetaplah tenang, kita semua bersama Allah. Insya Allah kita mulia. Insya Allah kita jaya. Insya Allah masuk syurga. Without Allah we go to hell. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memeliharanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan suasana dan keadaan. Kejayaan seluruh makhluk ada pada genggaman Allah. Ikan dalam air, cacing dalam tanah, harimau dalam hutan, manusia dalam agama. Amalkan agama, maka kita akan berjaya. La ilaha illallah. Insyaallah kita mulia. Insyaallah kita jaya. Insyaallah masuk syurga. Without Allah we go to hell. Insyaallah mulia. Insya Allah kita jaya. Insya Allah masuk syurga. Without Allah we go to hell.